jujur pada diri. Penting ketika Anda menghadap Ilahi dalam ibadah Minggu dimanapun Anda berada. Berangkatlah dalam sebuah kejujuran batin. Mulailah dari rumah dengan mengevaluasi diri. Bukan nanti tiba di tempat ibadah. Mulailah dari rumah dengan mengenali diri. Apakah Anda jujur kepada diri? Hanya itu yang akan menolong kita bisa jujur kepada yang Ilahi. Jujur kepada Tuhan tidak akan pernah mungkin jikalau kita tidak pernah jujur kepada diri. Keagamaan seringkali menciptakan kemunafikan. Orang berbicara apa yang tak dilakukan. Orang bertingkah laku penuh kepalsuan. Ironis, tapi itu yang terjadi. Karena itu jujur pada diri adalah bagaimana menyadari diri pada situasinya. Mampu menempatkan diri di hadapan banyak orang. Anda dan saya bukan orang suci ketika pergi ke gereja. Anda dan saya orang berdosa yang memerlukan pengampunan Ilahi supaya hidup kita layak untuk dijalani. Ya, setiba di gereja, Anda tak perlu berlagak suci dengan mengatakan ayat-ayat suci, kata-kata suci. Tapi sebetulnya hidup tak seperti itu. Karena itu, perlu sebuah keberanian jujur pada diri, mengakui apa adanya, memakai kata yang kita yakini, ucapkan kata benar. Tapi kalau bukan itu keyakinan kita, jujur katakan ini benar tapi aku tak melakukan. Jangan mengatakan seakan Anda melakukan, padahal yang Anda butuhkan ternyata hanyalah pujian kosong. Anda tak jujur, pujian pun datang. Pujian tak jujur, maka Anda tak jujur. Yang memuji tak jujur, Tuhan tak ada di sana. Jadi, masuki ibadah dalam hati yang jujur. Bukan pujian manusia yang menjadi sasaran utama, tapi bagaimana Tuhan menyeringkan telinga, memandangkan wajahnya kepada kita, menatap dan berkata, kejujuran hatimu berbunyi sampai ke tempat kudusku. Alangkah indahnya jika Tuhan yang melihat dan menyebut kita beribadah. Hati-hati kalau kata beribadah hanya datang dari manusia yang ternyata tak jujur dalam kata-katanya. Karena sejujur-jujurnya kita tak beribadah. Yang kita lakukan hanya datang ke rumah ibadah supaya disebut beribadah. Padahal ibadah yang sejati itu antara kita dan Dia, Tuhan Sang Pencipta. Dan di sana ada ketulusan, ada kejujuran. Selamat menemukan kesejatian ibadah. Bersama saya, Bigman Sirait.